Jarimu menyentuh sekujur hasratku, menggetarkan detak matiku. Sejenak ku terlena dalam angan, meregu kehampaan nan membisu. Ku yakinkan gaya senyumku padamu, mengajakmu bersama dalam kemesraan. Apalah kan ku nanti bila saatnya tiba. Kau kiaskan ada senyummu merekah dalam jenjang asmaraku. Betapa ramah alam menyaksikan indah bersamamu Puspita, hatiku yang menjadi idaman hidupku. Bahagia seakan hidup dalam kedamaian nirwana, seakan tak lagi ada bencana asmara. Bersama berpadu cinta abadi, terjalin mempesona dalam kenikmatan berdua. Saatnya tiba, kau kiaskan ada senyummu merekah dalam jenjang asmaraku. Betapa ramah alam menyaksikan indah bersamamu Puspita, hatiku yang menjadi idaman hidupku. Bahagia seakan hidup dalam kedamaian nirwana, seakan tak lagi ada bencana asmara. Bersama berpadu cinta abadi, terjalin mempesona dalam kenikmatan berdua. Bahagia seakan hidup dalam kedamaian nirwana, seakan tak lagi ada bencana. Bersama berpadu cinta abadi, terjalin mempesona.